Assalamualaikum para pendengar semua, bertemu lagi bersama Ruri. Kali ini Ruri akan membahas tentang kuliner yang namanya sempol. Pendengar tahu nggak singkatannya sempol itu apa? Singkatannya sempol itu adalah sunduknya pol. Sempol ini terbuat dari tepung kanji dan daging ayam dengan harga Rp500. Pendengar semua mendapatkan satu tusuk sempol. Sempol ini adalah makanan khas dari Malang. Makanan ini sangat enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.